Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli lahdatin abada. Adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ilan girl? Girl? Girl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu araf faqad arafa rabbahu. Fa idza arafa ajza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala wa la ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi bal yatawakkalu ala Allahi wa yatlubu minhu al-haq. Wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihim ila siratim mustaqim. وَمَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَبْخَلْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْبُخْلِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ. Dan masih kita di dalam pembahasan tentang apakah yang harus dikerjakan supaya kita sebagai talibatul ilm, sebagai seorang yang mempelajari ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berada dalam tingkatan yang paling tinggi di antara tingkatan-tingkatan yang sedang dicari, sedang diburu, sedang diusahakan untuk mendapatkannya, yaitu mencari ilmu dan menyematkan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih mulia daripada itu. Oleh karena itu, maka menuju atau jalan menuju keberhasilan kita menggapai ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mudah. Di antara yang harus kita laksanakan supaya kita termasuk yang beruntung tersebut adalah hendaknya kita itu selalu memahami kekurangan diri kita dalam hal apapun. Selalu seorang manusia itu berada di dalam batasan kurang dan kekurangan. Seorang manusia selalu di dalam batas kurang dan kekurangan. Itulah manusia. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Barang siapa yang mengetahui akan dirinya, hakikat dirinya, kekurangan dirinya, ketidaksempurnaan dirinya, maka berarti dia telah mengetahui bahwasanya ada Tuhan yang mengendalikannya, ada Tuhan yang menyempurnakan kekurangannya, dan lain sebagainya. Fa idza arafa ajza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala wa la ya'tamid ala nafsihi wa aqlih. Dan tatkala seseorang sedang mengetahui kelemahan dirinya, tatkala seorang manusia telah mengetahui bahwasannya dirinya merupakan seorang hamba yang sangat lemah, disitulah dia mengetahui kalau kita seorang hamba yang sangat lemah, berarti ada zat yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mampu untuk melaksanakan apapun yang menjadi kehendaknya dan bukan kehendak kita. Oleh karena itu, banyak di antara manusia yang mereka itu melewati batas kemanusiaannya, yang tidak lain adalah seorang hamba. Herannya, setiap orang di antara manusia tatkala ditanya apakah engkau Tuhan ataukah hamba, pasti mereka mengatakan bahwasanya manusia itu atau diri kita itu adalah seorang hamba. Lalu kenapa kok sampai bisa melewati batas status kita sebagai seorang hamba yang tidak ada pilihan di hadapan tuannya, baik itu di dalam makanan yang telah ditentukan, dalam pakaian yang telah diberikan, maupun di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah kerjakan atau tentukan kepada hamba itu, dia tidak mempunyai hak sama sekali untuk menolaknya, tidak mempunyai kekuatan untuk tidak mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah rahasia itu, di sinilah inti daripada kenapa manusia itu sampai berdosa. Kenapa manusia itu sampai melanggar perintah Allah? Kenapa manusia itu tidak mendapatkan taufik? Nah, itu berarti orang itu sudah melewati atau melampaui batas statusnya sebagai seorang hamba. Oleh karenanya, ketika kita melihat kepada diri kita, maka yang terlihat dan tampak dari diri kita itu adalah kekurangan. Dimana kalau kita itu ingin makan, kita harus pergi dulu membeli berasnya. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa beli. Memasaknya dengan api. Kalau nggak ada api, kita tidak bisa memasaknya. Kemudian meletakkan makanan itu ke dalam perut kita melalui lidah, melalui mulut. Kalau mulutnya lagi sakit, nggak bisa. Jadi semuanya, semua yang kita inginkan, semua yang kita laksanakan sehari-hari itu semuanya dipenuhi dengan kekurangan, kelemahan diri kita. Yang seandainya, kalau Allah tidak membantu kita, Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita, maka disini kita tidak mampu untuk melakukan apapun juga daripada aktivitas kita. Sudah tahu semacam itu, kemudian dia itu sampai akan melanggar perintahnya, sampai dia itu akan melakukan larangan-larangannya. Kalau dia tahu benar bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang selalu ditentukan, selalu diarahkan, selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya, maka tidak mungkin dia itu akan melanggarnya. Tapi karena kita tidak tahu, karena kita dilupakan. Jadi dalam hal ini ada yang tidak tahu, ada yang dilupakan. Yang tidak tahu itu adalah mereka yang orang kafir tuh. Atau orang muslim tapi enggak sempat belajar. Tidak tahu akan hakikat kehidupan ini untuk apa, misinya apa, visinya apa, kenapa orang harus mati, kenapa orang harus tua, kenapa orang harus itu sedih, harus senang, kenapa ada orang yang senang, gembira, ada juga yang sedih, ada juga yang menangis, dan sebagainya. Kenapa harus ada itu semuanya? Dia tidak memikirkan akan hal itu, tidak belajar kepada yang terjadi itu. Nah, ini orang yang tidak tahu. Atau dilupakan, seperti kita tahu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada satu gerakan, baik yang kita lakukan maupun manusia lain lakukan. Tidak ada gerakan yang terjadi, baik yang berkaitan dengan nabati maupun jamadat, jadi benda yang hidup, seperti pepohonan, hewan, benda yang mati dan sebagainya, semuanya tidak ada bergerak kecuali dengan izin Allah. Kita tahu itu semuanya, tapi kenapa kita sampai tetap melakukan dosa? Ya karena kita dilupakan. Karena kita dilupakan, permisalannya itu sama seperti kalau seumpama Kalian tidak punya orang tua. Ustadz yang menanggung semuanya. Dari mulai pakaian kalian, dari mulai makanan kalian, semuanya Ustadz yang menanggung. Kalian dalam keadaan ketakutan, Ustadz yang mengayomi. Ustadz memberikan keamanan. Kemana-mana Ustadz yang nganter. Sehingga apa? Alangkah besarnya minnah yang Ustadz berikan kepada kalian. Sehingga hampir dipastikan orang yang mendapatkan minnah semacam itu, dia tidak akan melanggarnya. Dia tidak akan menyakiti hatinya. Dia tidak akan melakukan suatu perbuatan yang melukai hatinya Ustadz. Karena dia segala-galanya. Dia yang menjamin semuanya. Nah, itu kepada manusia yang bisa kita gambarkan, kita pikirkan dalam pikiran kita. Bagaimana dengan Allah? Yang semuanya itu tergantung kepadanya. Apakah Allah tidak mampu? Begitu kita selesai pelajaran, kamu gak bisa bangun lagi. Duduk terus. Karena apa? Urat yang ada di dalam punggung kamu diselipkan oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah tidak mampu? Dalam keadaan sekarang ini kita bisa melihat. Begitu selesai pelajaran kita, mata kita tidak bisa melihat. Apakah Allah tidak mampu ketika mulut kita itu yang sekarang bisa bergerak, berbicara, bisa makan dan sebagainya. Kemudian salah satu syaraf yang menentukan mulut itu terbuka ataupun tertutup. Sebagaimana ketika kita itu ke dokter gigi. Kan kalau kau mau dibetulkan gigi kamu itu kan mulut kamu harus terbuka terus. Ketika lama terbuka, suruh kumur-kumur kan. Kadang-kadang mau ngatup lagi gak bisa. Karena kelamaan, itu namanya terkunci mulutnya. Nah, ini hanya karena sesuatu yang kita lakukan. Dan itu dengan kehendak Allah. Bagaimana kalau sudah dari awalnya Allah berkehendak, mulut kamu tidak bisa terbuka. Kenapa orang mati itu gak terbuka mulutnya? Kenapa kau kaku terus? Kamu datangi orang mati, ambil makanan. Ayo makan. Mau makan gak? Kenapa? Allah yang berkehendak. Kenapa api yang membakar Syekh Ibrahim itu tidak membakarnya? Kenapa pedang yang begitu tajam, yang selalu diasah oleh Syekh Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, tidak bisa mengoyak, tidak bisa merobek lehernya? Nah, itu semua karena Allah. Allah yang mampu. Allah yang berkehendak. Nah, kalian semuanya ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk menjadi yang terdepan di dalam membela syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terdepan di dalam membawa bendera syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terdepan di dalam orang-orang yang menampakkan akhlaknya Nabi kalian. Kalian sudah dipilih sekarang oleh Allah Ta'ala. Nah, tinggal apakah kalian ingin melestarikannya atau tidak? Kalau ingin melestarikannya, maka tetap. Caranya tidak ada lain. Jangan jauh-jauh daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Ketika orang jauh daripada ilmu Nabi Muhammad, seperti yang saya katakan, terlupakan. Atau dilupakan. Terlupakan karena kelalaian yang ada di sekitar kita. Dilupakan karena yang melupakan itu adalah setan. Nah, itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Oleh karenanya, kenapa orang bermaksiat? Karena tidak tahu atau karena lupa. Oleh karenanya pula Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, la yazni zani hina yazni wawa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrab wahuwa mu'min, wa la yasriku sarik hina yasrik wahuwa mu'min. Jadi orang yang berzina itu, dia tidak iman pada waktu dia berzina. Orang yang mencuri itu, dia tidak beriman pada waktu dia mencuri. Orang yang meminum khamr itu, dia tidak beriman ketika dia sedang minum khamr. Imannya itu enggak ada. Kalau imannya itu ada, maka tidak mungkin. Nah, gambarannya gampang saja. Seperti apa yang biasa kalian lakukan daripada dosa-dosa berbohong, menyebutkan orang dengan tidak baik, menyakiti hati orang, tidak pandai membalas jasa, dan lain sebagainya. Apakah mungkin kamu lakukan itu kalau ada Habib Zain di samping kalian, Habib Umar bin Hafid samping kalian? Ini adalah seorang makhluk. Habib Zain bin Smith, seorang makhluk. Habib Umar bin Hafid, seorang makhluk. Yang pastinya dia tidak akan berada di samping kamu kecuali dengan kehendak Al-Khaliq. Nah, bagaimana? Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quran dan tidak mungkin tidak. Selalu iya. Innallaha kana alaikum raqiba. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih dekat kepada kamu daripada urat yang ada di dalam leher kamu itu. Allah Ta'ala lebih dekat lagi kepada kamu. Jadi kalau meminta enggak usah pakai jerit-jerit. Kalau kamu sudah merasa bahwasanya di samping kamu itu ada seorang backingan daripada wali Allah, daripada orang alim, kamu merasa aman. Kenapa kamu tidak merasa aman ketika tidak ada mereka? Karena toh yang memberikan keamanan kepada seseorang dengan berkat backingan orang wali itu adalah Allah. Allah ada. Ada backingan itu, enggak ada backingan itu, Allah tetap ada. Oleh karenanya mereka itu sifat yang paling utama yang diberikan kepada para awliya itu adalah al-aman atau adamul khauf. Tidak pernah mereka merasa takut. Tidak pernah sama sekali mereka merasa takut. Itu adalah sifat yang diberikan Allah Ta'ala kepada awliya-Nya. Sehingga sampai kepada kita bagaimana Nabi Muhammad SAW itu, beliau itu tidak pernah merasa takut dan gentar ketika beliau berdakwah. Ketika rombongan-rombongan orang-orang Arab, kafilah-kafilah Arab yang membawa dagangan masuk ke kota Makkah, maka Nabi datang kepada mereka. Padahal Nabi Muhammad datang kepada mereka, di belakang mereka itu ada Abi Lahab, ada Abi Jahal. Di belakangnya Nabi itu ada Abi Lahab, ada Abi Jahal. Nabi berseru kepada mereka dengan mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, orang-orang Arab, aku ini adalah Muhammad yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada kalian semuanya. Bahkan bukan hanya kalian, seluruh alam. Aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk berseru kepada kalian, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, berpuasa, melaksanakan haji, silaturahmi, baik kepada keluarga, terutama kepada orang tua. Jadi itu yang disampaikan kepada mereka. Tapi kemudian yang di belakang Abi Jahal, jangan percaya. Ini orang pembohong, ini orang gila, ini orang penyihir. Akhirnya mereka mengetawakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah merasa takut. Datang lagi, ada satu rombongan lagi, datang lagi ke sana. Dikatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, aku ini adalah Nabi kalian. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa kebaikan kepada kalian. Siapa yang mengikutiku, dia akan mendapatkan surga. Siapa yang menantangku, maka dia akan mendapatkan neraka. Lagi-lagi belakang itu. Dia itu selalu mengatakan kepada mereka, jangan percaya. Ini adalah seorang anak yatim. Gak punya ayah, gak punya ibu, dia ejek-ejek semua. Tapi gak pernah Nabi SAW surut. Dan gak pernah Nabi SAW takut. Nah, jadi, padahal pada waktu itu belum ada sahabat. Hanya beberapa gelintir orang saja yang ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dakwahnya sir, yang mengikuti Nabi, ajaran Nabi itu mereka itu rahasia. Enggak ketahuan, mereka sembunyi-sembunyi. Nah, lalu, apakah pada waktu sahabat-sahabat sembunyi-sembunyi pada saat itu, berarti Nabi tidak berdakwah? Nabi dakwah. Tetap Nabi dakwah. Tidak diiringi, tidak dibekengi oleh Syekh Abu Bakar Siddiq, tidak ada Sayyidina Hamzah, tidak ada Sayyidatuna Khadijah, dia sendiri, dia pergi ke sana kemari berdakwah kepada Allah Ta'ala. Dia tidak pernah merasa takut, dia selalu merasa aman. Nah, kenapa? Karena dia itu merasa backingannya itu siapa? Allah. Jadi dia tidak pernah merasakan rasa sakit dohir itu tidak dirasakan oleh dia. Kenapa? Dia telah mengalahkan rasa sakit dohir itu cintanya kepada umatnya. Tidak peduli dia. Bahkan yang malaikat pun melihatnya saja tidak kuat. Jibril melihatnya itu tidak kuat. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku ini lebih daripada para nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya pernah diganggu seperti ini, seperti itu, aku lebih. Kalau nabi-nabi dahulu itu ada Fir'aunnya, ada Haman-nya, ada Gorun-nya, aku lebih. Fir'aunnya Nabi siapa? Nabi Jahal. Nabi Lahab. Korunnya Nabi itu siapa? Ada. Jadi lebih bahkan. Jadi gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW lebih. Sampai-sampai Malaikat Jibril itu gak kuat dia. Tidak ada satu Nabi pun, kecuali pastikan diganggu. pasti diuji, dicoba oleh umatnya itu, ya kan? Karena apa? Karena memang manusia itu pada hakikatnya, pada asalnya, dari mulai ciptaannya, memang Allah Ta'ala berikan sifat suka menentang kebaikan. Senang dengan kelalaian, senang dengan yang diingini oleh hawa nafsu. Itu adalah tabiatnya manusia, sudah sunnatullah, sudah Allah sematkan dari mulai ciptakan, begitu sudah. Gitulah. Nggak mungkin enggak, kecuali bagi yang rahimah rabbuh, yang Allah kasihi. Dengan dia itu melawan hawa nafsunya sedikit demi sedikit sampai dia itu akan menjadi orang yang terkendalikan hawa nafsunya, terdidik jiwanya gitu. Tapi kalau enggak, umumnya seperti itu. Sehingga lihat, Jibril pernah bertemu dengan Nabi Musa, bahkan berteman dengan Nabi Musa, bahkan dia juga termasuk pendidiknya. Tapi tidak pernah dia itu sampai mengatakan kepada Nabi Musa, minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya kamu itu begini-begini, enggak pernah. Nabi Ibrahim yang begitu cintanya kepada umatnya luar biasa, tapi dia tetap diganggu oleh kaumnya. Tidak pernah sekalipun Nabi Malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim supaya minta kepada Allah supaya umatnya itu diazab dari saking luar biasanya apa yang dilakukan oleh umat tersebut. Tidak pernah, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad itu. Bayangkan Nabi Muhammad itu, wajahnya itu sangat terang, menderang, bercahaya, ganteng, dan lain sebagainya. Nah, di sininya itu, yang ada di lapisan dahinya Nabi, itu dagingnya itu sedikit. Dagingnya itu sedikit, itu menandakan bahwasanya dia itu adalah orang yang pintar. Jadi kalau semacam itu, kita termasuk orang pintar. Jadi sininya itu tampak, tulangnya itu tampak. Ya. Kalau nggak tampak itu biasanya bodoh, pengecut gitu. Nah, tapi kalau kelihatan, jadi tulangnya itu menonjol gitu. Nah, itu Nabi Muhammad seperti itu. Bayangkan, tulang yang menonjol itu dilempari dengan batu. Tulang dengan batu. Tulang dengan batu, bagaimana kira-kiranya? Jadi sedikit saja terkena koyak dia. Kulit itu yang hanya sedikit itu yang menutupi tulangnya itu koyak. Darah yang keluar pasti lebih banyak daripada tempat-tempat yang lainnya. Kemudian gigi Nabi SAW itu patah. Kemudian bajunya Nabi itu semuanya itu berdarah karena memang seluruh sekujur tubuh Nabi SAW ketika dilempari dengan batu-batu yang telah disiapkan oleh orang-orang Taif itu. Itu mengena dan mengena sasarannya kebanyakan. Bukan tidak mengena sasarannya kebanyakan. Kalau kita melemparkan, kebanyakan tidak mengenai sasaran. Ini tidak, kebanyakan mengenai sasaran. Tapi subhanallah Nabi Muhammad itu sempat-sempatnya. Sambil berlari, menghindari batu. Kalau kita dilempari bukan berarti, enggak, aku dalam keadaan benar. Aku dalam keadaan dakwah, aku enggak mau lari. Ya itu namanya, nanti bunuh diri itu namanya. Nah, kita menghindar. Kenapa? Mereka dalam keadaan tidak tahu. Apa yang mereka lakukan itu dosa. Mereka enggak tahu. Oleh karena menghindar. Sampai mereka tahu. Oh, ternyata ini salah. Ada kesempatan untuk minta maaf. Dan sebagainya. Sehingga mereka terselamatkan. Tidak sampai mereka itu selama-lamanya dalam neraka. Itu maksudnya. Bukan Nabi itu lari karena pengecut. Tidak. Jadi Nabi sempat-sempatnya lari. Sambil darah yang menetes itu diambilnya. Taruhkan ke baju ini. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harith yang juga babak belur, dia itu berdarah-darah di sampingnya Nabi, dia mengatakan kepada Rasulullah, biarkan saja berhentinya kamu untuk mengusap darah yang bercucuran itu akan melambatkan lari kamu, sehingga akan lebih banyak lagi batu yang akan mengenai kamu. Tapi lihat apa kata Nabi Muhammad SAW, enggak, biarkan, aku tidak peduli, aku lebih pedulikan darah ini yang sampai berada dan menetes di atas bumi ini. Karena kalau sudah darahku menetes di muka tanah, di muka bumi ini, maka Allah pasti dia akan memaafkan umat itu. Dan aku tidak mau mereka itu diazab oleh Allah Ta'ala. Jadi cintanya itu melebihi daripada rasa sakit yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak dirasakan sakitnya itu. Sampai ketika Nabi SAW sudah merasa aman di bawah pepohonan kurma, maka di saat itulah datang malaikat Jibril dengan membawa dua malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala untuk menjaga gunung. Jadi ternyata gunung itu ada yang jaga. Kalau gunung itu tidak ada yang jaga, maka dia bisa berterbangan dia. Karena maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi menjaganya untuk apa? Supaya tetap, jangan kamu bergerak. Nanti waktunya bergerak nanti. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah, yawma yakunul, wa takunul jibalu. Jadi pegunungan itu nanti akan lepas semuanya. Di saat itulah, nah itu waktunya. Engkau lepaskan gunung itu, sekarang enggak. Tetap dijaga, itu setiap gunung itu ada yang jaga. Seperti kapas yang disebul gitu. Terus mau jatuh ke bawah kan di apa diusap di apa namanya? Ditiup lagi ke atas lagi, mau ke bawah ditiup lagi ke atas lagi. Itu gunung ditiup. Bukan manusia yang meniup. Manusia meniup, dia yang akan terjerembab dengan gunung itu. Nah, ini malaikat yang meniupnya. Jadi yang namanya gunung itu berterbangan di atas. Manusianya kemana? Entah kemana gitu. Jadi kalau sudah gunung berterbangan, apalagi manusianya. Jadi itu yang terjadi nanti. Nanti, bukan sekarang. Nah, pada waktu itu datang Jibril dengan membawa dua malaikat yang menjaga gunung di sekitar Taif. Lalu Nabi Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad Galiya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa dua petugas, dua malaikat yang menjaga gunung ini untuk mendengarkan apa perintahmu kepada mereka. Kalau engkau mau, mereka akan membawa gunung itu, kemudian akan dibenturkan gunung di atas mereka sehingga mereka akan meninggal dalam keadaan tertanam di dalam tanah itu. Kalau engkau mau, tempat mereka berpijak akan aku angkat sampai pertengahan langit, dari itu aku kembalikan lagi dalam keadaan terbalik. Seperti aku lakukan kepada kaum Lut. Apa jawab Nabi Muhammad Jalla? Inni lam ub'as la'anan wala sebaban innama ub'asu rahmatan lil alamin. Kalau aku tidak, tidak wahai Jibril, tidak. Aku tidak diciptakan sebagai seorang yang melaknat, sebagai seorang yang mencaci, sebagai menjadi sebab azabnya umat yang gagal, tidak. Allahumma firligami fa'innahum la'ilamun. Cukup itu saja? Tidak cukup, masih dipaksa lagi Jibril. Jibril mengatakan, mintalah. Dari saking enggak kuatnya Jibril itu melihat kepada mereka. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ya Rab, dia membaca doa yang panjang itu. Di saat itulah dia itu mengatakan, ma lam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Malam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Yang penting ya Rab, aku tidak peduli lagi. Luka ini aku tidak peduli. Sakit ini aku tidak peduli. Yang penting kau jangan marah aja. Karena aku tidak mendoakan mereka itu, jangan marah aja. Cukup sudah. Aku tidak peduli. Memang tidak ada seperti Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang seperti Nabi kita Muhammad SAW. Padahal Allah menciptakan seluruh alam semesta, termasuk Jibril sendiri, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi rahmatil alamin. Bahkan Sayyidina Jibril itu pernah ditanya, bukankah Nabi SAW itu, kata Nabi Muhammad, aku dikatakan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmah bagi alam semesta semuanya. Apakah sampai kepada kamu rahmatku? Apa kata Malaikat Jibril? Ketika engkau sebelum tercipta, ketika engkau sebelum lahir, maka di saat itulah aku merasa dalam keadaan kekhawatiran. Aku tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi begitu engkau telah diutus, engkau sudah berada di muka bumi ini, maka saat itulah aku merasa aman dan aku termasuk yang pasti mendapatkan rahmat Allah berkatmu Muhammad. Jadi bahkan Jibril pun dia mendapatkan barokah daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya lagi oleh Nabi SAW, Gal Jibril berapa umurmu? Jibril tanya berapa umurnya. Coba lihat. Kata Malaikat Jibril, aku tidak tahu. Cuma yang aku ingat, setiap 500 tahun sekali, ada sebuah cahaya yang Allah turun, yang Allah turunkan dari atas menuju ke langit dunia ini. Dan itu setiap 500 tahun sekali. Aku sudah melihatnya lebih daripada 100 kali. Aku sudah melihatnya lebih daripada 500 kali. Sehingga aku tidak tahu berapa umurku. Apa kata Muhammad, tahukah engkau cahaya yang Allah turunkan setiap 500 tahun? Kalau tidak, itu adalah cahayaku. Nur Muhammad, Nur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beruntung ya, beruntung kita itu menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena yang begitu rahmat ini sampai-sampai Allah Ta'ala satu-satunya manusia yang mendapatkan sifat seperti sifatnya Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad. Ra'ufun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma'anittum isun 'alaikum ra'ufun rahim. Siapa berhak untuk menyematkan dirinya sebagai seorang ra'uf? Hanya Allah. Seorang rahim hanya Allah. Enggak malaikat Jibril, enggak Nabi Ibrahim, enggak Nabi Musa, enggak Nabi Isa kecuali Nabi kita Muhammad ra'ufun rahim. Kalau yang lainnya minta kepada Allah bagaimanapun kepada umatnya sudah berdosa, susah untuk diterima. Tapi kalau Nabi Muhammad meminta, kalau yang Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa. Pada saat itu, ketika semua para nabi ketika diminta pertolongan oleh semua manusia, Sayyidina Adam, Abul Bashar, mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, engkau adalah manusia pertama diciptakan Allah Ta'ala dengan tangannya Allah Ta'ala sendiri. Mintalah kepada Allah Ta'ala supaya melepaskan keadaan yang kami rasakan sekarang ini. Sayyidina Adam mengatakan, nafsi aku malu. Aku malu kepada Allah karena telah mengeluarkan kalian dari surga. Datang kepada Nabi Syis, datang kepada Nabi Idris, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa. Semuanya mengatakan nafsi. Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau, enggak ada kepedian dalam dirinya untuk meminta kepada Allah siapa dia. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dibawa semua manusia, oh berarti Nabi Muhammad. Dengan petunjuk siapa? Petunjuk para Nabi. Sana, datanglah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang punya itu. Yang punya syafaatul utmah hanya beliau. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul mendapatkan syafaatul utmah. Datanglah mereka berduduk kepada Nabi Muhammad. Begitu sampai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dengan senyuman yang menghiasi wajahnya. Seumur hidupnya terhias pada saat itu. Dan pada saat itu pula dia mengatakan, analah aku yang punya. Kenapa engkau dapat datang kepada Adam? Kepada Nabi Ibrahim dan sebagainya. Coba kamu langsung datang kepada aku, kan beres masalahnya. Itulah Nabi Muhammad. Analaha. Saat itulah kemudian, kalau seumpama setiap para nabi pada waktu itu di padang mahsyar semua berada di atas mimbar. Semua para nabi di atas para mimbar. Di kursi kebesarannya. Itulah Nabi Muhammad. Bukan berada di kursi kebesarannya. Kenapa? Cari-cari umatnya. Takut satu umatnya masuk neraka, dia gak mau. Diselamatkan semuanya. Nah, oleh karena pantaskah kita sampai untuk membaca maulid saja orang muji Nabi Muhammad SAW kemudian dikatakan ini bid'ah, ini syirik. Bahkan kalau kita hadir dalam perayaan maulid yang dibuat oleh manusia sekarang ini, dosanya sama seperti dosanya riba katanya. Seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nah, jadi pantaskah yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan akan diselamatkan Nabi Muhammad kemudian semacam itu? Na'udzubillah. Oleh karenanya, kita harus yang terdepan. Dan kita harus lestarikan. Dan harus kita jaga kenikmatan ini. Jangan kita mau terlupakan maupun dilupakan. Jangan mau kita termasuk yang terlupakan maupun dilupakan. Biarkan kita menjadi musuh utama setan. Biarkan kita menjadi kekasih utama Nabi Muhammad SAW. Terus berjuang, ingat kesempatan hanya sekali. Nggak ada dua kali. Kamu pikir? Nanti setelah kematian ini hidup lagi, lalu di hidup itulah kita akan berbuat baik karena kita banyak pelajaran di dalam kehidupan yang lalu, gitu. Tidak, kehidupan kesempatan cuma sekali. Nah, semoga kita termasuk yang tidak terlupakan. Dan semoga kita termasuk yang tidak dilupakan. Dan semoga kita termasuk yang begitu membanggakan kepada orang yang paling bangga nanti pada hari kiamat kepada umatnya, Nabi kita Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang ditulisnya, dipastikannya, dan ditoknya oleh Allah Ta'ala sebagai penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pembawa akhlak Nabi Muhammad SAW yang membawa keberkahan, rahmat, serta hidayah dari Allah Ta'ala kepada umatnya ini. Dan semoga kita nanti termasuk orang yang begitu kita dicabut nyawanya, Nabi Muhammad hadir bersama kita. Di dalam kubur kita juga bersama Nabi Muhammad. Di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad. Meminum telaga Al-Kausar Nabi Muhammad. Melewati sirat bersama Nabi Muhammad. Dan masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Al-Hazini ya kuniatin salihah wa alaman rasul salih al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi'anana.